subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. As-saimin as-saimat rahimakumullah. Saudara-saudariku yang kucintai karena Allah, yang sedang menikmati taat ibadah saum di bulan kemuliaan Allah, bulan Ramadhan. Tahukah ikhwatul iman, Allah punya rumah di muka bumi ini. Subhanallah, rumah Allah adalah al-masajid, masjid-masjid yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah demi dakwah dan syiar Islam. Itulah Baitullah. Allah menyebut masjid sebagai rumahnya. Allah jelaskan dalam surah An-Nur ayat 36. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkar ismuhu yusabbihu lahu fiha bil qudwi wal ashar. Di rumah-rumah Allah, Allah perintahkan kita untuk mengangkat suara zikir di waktu pagi hingga petang. Allahu Akbar. Buyut jamak dari bait. Maka masjid adalah Baitullah. Allah tegaskan dalam hadis qudsi, Baitiyal fil ardi al masajid. Rumahku di muka bumi adalah masjid. Ahbabi umara baiti. Para kekasihku adalah mereka yang memakmurkan masjid-masjid. Dari yang mewakafkannya, arsitekturnya, donaturnya, imam, mereka yang senang berjamaah, para asatid, guru-guru yang berdakwah, sampai marbot masjid, hum ahbabullah. Mereka adalah para kekasih Allah. Siapa yang ingin menjumpaiku, datanglah ke rumahku. Allahu Akbar. Kan itu Rasul dan para sahabat, kalau punya cita-cita, apalagi ada masalah, mereka datang ke masjid. Mereka mengadu kepada Allah. Mereka mohon Allah mengabulkan cita-cita mereka. Allahu Akbar. Pantaslah orang beriman itu senangnya berjamaah di masjid, senangnya dekat dengan Allah, senangnya bersama Allah, dan mereka pun dibersamakan oleh Allah karena iman mereka kepada Allah. Karena itu bulan Ramadan ini bulan masjid. Sering senanglah untuk selalu berada di rumah Allah, masjid. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.